야. Lanang ambek lanang gak ada ngono rek. Aja ngono lah. Ora dadi romantise. IPKT. Apa meneh? IPKT. Selamat malam Sluke. Alhamdulillah. Terima kasih Karbo. Terima kasih. kasih ya. Alhamdulillah.